السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala masih memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita pada setiap malam Jumat. Dan malam ini adalah malam yang ke-21 Rajab tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret tahun 2021. Kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan As-Siratul Nabawiyah, dari penjelasan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini, kita memasuki pembahasan tentang perang besar yang pertama kali terjadi di dalam Islam, yang disebut Ghazwatu Badr, Perang Badar, yaitu Perang Badar Al-Kubra, yang terjadi pada tahun kedua Hijriah dan terjadi di bulan Ramadan. Pada bait yang ke-21 ini, yang ke-51 disebutkan oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan wal ghazwatul kubra allati bi badri fi shaum fi sab'i ashri syahri. Wal ghazwatul kubra, dan perang yang besar, yaitu ini adalah perang besar yang pertama kali terjadi di dalam Islam setelah turunnya ayat tentang anjuran untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Setelah sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berupaya dengan beberapa sahabatnya mencegat kafilah dagang dari kaum Quraisy di beberapa wilayah yang biasa menjadi tempat berlalunya mereka. Namun tidak satu pun dari peristiwa itu yang menyebabkan terjadinya kontak fisik terjadinya peperangan di antara mereka secara langsung, mulai dari peristiwa perang Al-Abwa, kemudian Buwaq, kemudian perang Safawan yang juga disebut perang Badar yang kecil, yang juga tidak terjadi peperangan di sana. Demikian pula perang Al-Usyairah. Yang ini semuanya adalah bentuk muhawalah, upaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya untuk menghadapi kaum Quraisy, yang terlebih dahulu dengan cara mencegat kafilah dagang mereka dari barang-barang yang mereka miliki. Sampai kemudian pada bulan yang kedua Hijriah ini, dan tepatnya di bulan Ramadhan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya atau sebagian para sahabatnya yang juga lagi-lagi berkeinginan untuk mencegat dan merampas barang dagangan yang dimiliki oleh kaum Quraisy, dan itu bertepatan dengan bulan Ramadhan, yang sebenarnya tujuan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah untuk mengambil barang-barang mereka, bukan bertujuan untuk melakukan pertempuran secara besar-besaran menghadapi kaum Quraisy pada saat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala tentu menghendaki lain, dan Allah Azza wa Jal Maha Kuasa dengan apa yang menjadi kehendaknya. Kaum muslimin yang ketika mereka mendengarkan berita bahwa ada satu kafilah dagang yang besar milik kaum Quraisy yang mereka telah kembali dari negeri Syam, jadi ini perjalanan pulangnya dari negeri Syam setelah mereka membawa barang-barang dagangan dari Makkah menuju ke Syam, lalu mereka hendak kembali, tentu mereka membawa barang-barang dagangan dari negeri Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan Sakhr bin Harb, yang tentu ketika itu beliau masih dalam keadaan kafir, menjadi bagian dari musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kepulangan mereka itu membawa harta yang melimpah, sampai kafilah dagang tersebut itu dijaga sekitar 43 orang yang mereka khusus menjaga barang-barang yang mereka bawa dari negeri Syam tersebut. Diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala bahwa peristiwa perang Badar ini merupakan hal yang disepakati oleh para ahli sejarah, yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq, Musa bin Uqbah, Abu al-Aswad, dan yang selain mereka dari para ahli sejarah, mereka seluruhnya sepakat bahwa perang Badar ini terjadi di bulan Ramadhan. Perang Badar tersebut terjadi di bulan Ramadhan. Namun terjadi perselisihan setelah adanya kesepakatan para ahli sejarah bahwa perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah dan terjadi di bulan Ramadhan. Namun mereka berselisih tentang hari terjadinya pertempuran perang Badar. Disebutkan oleh Ibnu Asakir rahimahullah bahwa riwayat yang terpelihara bahwa peristiwa perang Badar tersebut terjadi pada hari Jumat. Terjadi pada hari Jumat. Ada yang menyebutkan bahwa kejadiannya pada hari Senin, Namun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar bahwa riwayatnya adalah riwayat yang syadz, riwayat yang ganjil. Yang masyhur dan yang terpelihara adalah kejadian tersebut pada hari Jumat. Jadi terjadi di bulan Ramadan dan terjadi pada hari Jumat. Jumhur, mayoritas para ahli sejarah, mereka menyebutkan bahwa peristiwa Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dan itu pula yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah. Di dalam manzumahnya beliau mengatakan, wal ghazwatul kubra allati bi badri fi saumi fi sabi'i asyri syahri. Dan Perang Badar yang besar itu terjadi di Badar, fi saumi, dalam keadaan berpuasa, maksudnya di bulan Ramadhan, fi sabi'i asyri syahri, yang itu terjadi pada as-sabi' asyar, pada hari yang ke-17 dari bulan Ramadhan. Ada yang mengatakan bahwa Perang Badar itu terjadi pada tanggal 12 Ramadhan. Ada yang mengatakan demikian. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengkompromikan riwayat-riwayat yang datang yang menyebutkan tentang kapan terjadinya peristiwa Perang Badar, antara yang menyebutkan 17 Ramadhan dengan riwayat yang menyebutkan 12 Ramadhan. Kata beliau bahwa untuk mengkompromikan kedua penyebutan tanggal ini, histori ini, kata beliau bahwa tanggal 12 itu awal keluarnya. Awal keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat menuju Badar. Dan ketika awal keluar itu tidak langsung perang, tapi ada perjalanan. Kemudian ada kejadian-kejadian yang muncul pada saat itu, sehingga meletusnya peperangan secara besar-besaran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadhan. Jadi tanggal 12 awal keluarnya mereka, kemudian mereka melakukan perjalanan sampai kemudian terjadilah pertemuan di tempat yang disebut Badar. Oleh karena itu disebut Perang Badar. Maka terjadilah pertempuran yang dahsyat pada tanggal 17 Ramadhan, yang nanti akan kita sebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan apa yang terjadi sebelum peristiwa perang yang besar tersebut. Ada kejadian-kejadian yang dikisahkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sebelum terjadinya peristiwa yang besar ini, ada satu kejadian di mana salah seorang wanita yang bernama Atikah, dan beliau adalah termasuk bagian dari kerabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tante beliau, ammahnya beliau, Atikah bintu Abdul Muttalib. Mimpi yang dialami oleh wanita ini sebelum meletusnya Perang Badar itu disebutkan dalam riwayat Al-Hakim rahimahullah dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq yang memberitakan dari Yazid bin Ruman, dari Urwah bin Zubair, dari Yazid bin Durman dan dari Urwah bin Zubair. Keduanya menceritakan, kata beliau, bahwa satu ketika Atikah bintu Abdul Muttalib itu melihat di dalam mimpinya seperti apa yang disaksikan oleh orang-orang yang biasa bermimpi. Namun mimpi yang dialami dan disaksikan oleh Atikah bintu Abdul Muttalib ini ada sesuatu yang aneh. Ada satu kejadian yang menakutkan mereka, kaum Quraisy. Dan mimpi itu disaksikan oleh Atiqah bin Abdul Muttalib sebelum kedatangan Dhamdham bin Amr Al-Ghifari. Dhamdham bin Amr Al-Ghifari. Siapa ini Dhamdham bin Amr Al-Ghifari? Dhamdham bin Amr Al-Ghifari ini adalah seseorang yang diutus oleh Abu Sufyan untuk mendatangi Makkah dan menyampaikan kepada kaum Quraisy untuk mengajak mereka keluar, kaum lelaki dari kaum Quraisy, untuk memberikan pertolongan kepada kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan ketika melihat adanya kekhawatiran bahwa kafilah dagang mereka akan dicegat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ini sangat mengkhawatirkan Abu Sufyan. Ya. Dan Abu Sufyan ketika itu memang sudah berusaha untuk mencari berita-berita. Kekhawatiran mereka akan dicegat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukannya itu sampai kepada Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan terus bertanya, apa yang terjadi, apa yang disaksikan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan. Jadi siapa saja yang ditemui oleh Abu Sufyan, dia akan bertanya kepadanya. Sampai kemudian, sampailah berita kepada Abu Sufyan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertekad untuk mencegat mereka. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Abu Sufyan. Maka dia pun menyewa Dhamdham bin Amr ini. Dia menyewanya dengan 20 mithqal. Yani sekitar 20 dirham. Jumlah yang besar. 20 dirham, ya, 20 dinar emas. Yani kalau dikonvert dengan ukuran gram, ya, itu sekitar 85 gram hingga 90 gram emas. Yani dalam jumlah yang besar. Ya. Dengan tujuan agar dia datang ke Mekah dan memberitakan kepada kaum Quraisy bahwa kondisi kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan itu dalam keadaan berbahaya. Jadi ini asal muasal dikirimnya Dhamdham bin Amr ke Mekah. Nah, sebelum kedatangan Dhamdham bin Amr ini ke Makkah untuk memberitakan kepada kaum Quraisy tentang bahaya yang akan mereka alami, Atiqah bintu Abdul Muttalib ini bermimpi. Ya. Tiga malam sebelumnya, sebelum kedatangan Dhamdham bin Amr. Maka ketika di pagi hari, setelah dia melihat di dalam mimpinya tersebut, maka dia menganggap ini adalah mimpi yang besar. Akan terjadi sesuatu yang besar yang menimpa mereka. Sehingga di pagi hari, Atiqah segera mengutus kepada saudaranya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, juga bagian dari paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian menjadi bagian dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Atiqah pun menceritakan kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, laqad ra'aitu al-lailata ru'ya afza'atni. Sungguh tadi malam aku melihat sebuah mimpi yang membuat aku takut. La yadkhulanna 'ala qaumika min hasyarun wa bala. Akan masuk ke tengah-tengah kaummu ini sebuah musibah dan keburukan. Dia menceritakan mimpinya. Kata Al-Abbas, apa itu? Mimpi apa yang kamu lihat? Kata Atiqah, Ra'aitu fima yaran na'im anna rajulan aqbal ala ba'ir lahu fawaqafa bil abtah. Aku melihat seperti apa yang disaksikan oleh orang yang biasa bermimpi. Di dalam mimpiku aku melihat ada seorang lelaki datang dengan mengendarai seekor unta. Lalu kemudian dia berdiri di wilayah Al-Abtah. Abtah itu satu wilayah dekat dari Makkah. Ya. Orang ini datang. Sesampainya di Abtah, dia mengatakan, "Infiru ya ala qadr lima sari'ikum fi thalath." Berangkatlah kalian, keluarlah kalian. Ya. Untuk menghadapi musuh kalian dalam tempo 3 hari ini. Ya, hendaknya kalian mendatangi tempat ini yang disebutkan. Lalu kata Atika, setelah orang ini menyampaikan agar mereka keluar, maka aku pun melihat manusia berkumpul mendatangi orang ini. Thumma ara ba'irahu dakhala bihil masjid. Lalu kemudian aku melihat dia masuk ke dalam masjid bersama dengan untanya. Lalu manusia pun berkumpul di sisi orang ini. Lalu kemudian dia pun berdiri di atas untanya. Lalu setelah itu dia mendatangi Ka'bah dan berdiri di bagian Ka'bah tersebut. Lalu dia mengatakan, "Infiru ya ala ghadr lima sawari'ukum fi thalath." Berangkatlah kalian. Ya. Wai ahlu ghadr. Yani ini ucapan yang disampaikan kepada mereka, kaum Quraisy. Disebut al-ghadr, orang-orang yang biasa membatalkan sebuah perjanjian, itu disebut ghadr, pengkhianatan. Ya, mereka ini disebut sebagai orang-orang yang suka berkhianat. Berangkatlah kalian, wahai orang-orang yang suka berkhianat. Dalam tempo 3 hari ini. Ya. Lalu kemudian, setelah itu dia, sambil membawa untanya tersebut, dia berdiri lagi di bukit yang namanya Bukit Abu Qubais. Ini masih menceritakan tentang mimpinya. Lalu kembali orang ini mengatakan, "Infiru ya ala qadar lima sari'akum fi thalath." Berangkatlah kalian. Intinya bahwa di dalam mimpinya ini orang ini berkeliling gitu, mendatangi penduduk Makkah agar mereka segera keluar memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat mereka yang dalam perjalanan yang sedang membawa barang dagangan tersebut. Berangkat kalian. Lalu kemudian dia pun mengambil batu yang besar. Dia mengambil batu yang besar. Lalu dia naik ke atas bukit. Fa arsalaha min ra'sil jabal. Lalu dia membuangnya dari atas bukit. Orang ini. Lalu batu ini pun menggelinding turun ke bawah, sampai kemudian ketika tiba di kaki bukitnya, arfadat fama baqiyad darun min duri qaumik wala bait illa dakhala fihi ba'dhuha. Ketika dia sampai ke kaki bukit, maka batu ini pun terpecah, ya, terpecah berhamburan, lalu kemudian mendatangi setiap rumah. Tidaklah setiap rumah dari rumah-rumah kalian, melainkan ada sebagian dari batu ini yang menimpanya, yang mengenainya. Yani dia menceritakan ini mimpi yang sangat menakutkan, bahwa ini merupakan tanda musibah akan menimpa mereka. Maka setelah Atika menceritakan mimpinya, Al-Abbas pun mengatakan, "Wallah inna hadhihi la ru'ya faktumiha." Demi Allah, ini adalah mimpi. Sembunyikan mimpimu ini. Sembunyikan, jangan kamu ceritakan pada orang. Kata Al-Abbas, Atika mengatakan, "Wa anta faktumha. Liman balagat hadhihi Quraisyan, la in balagat hadhihi Quraisyan la yu'dhunana." Dan kamu juga sembunyikan, jangan kamu sebar. Ya. Mimpi ini kalau jangan sampai didengar oleh orang-orang Quraisy, mereka akan menyakiti kita. Ya. Dianggap menyebarkan kebohongan, dianggap menyebarkan hoax gitu, ceritakan mimpinya, jangan sampai mereka akan menyakiti kita karena menyebarkan mimpi ini. Walhasil, Al-Abbas menyampaikan kepada Atikah agar menyembunyikan mimpi, jangan dia menyebarkan mimpinya. Atikah juga menyampaikan kepada Al-Abbas untuk menutup mimpi tersebut, jangan dia memberitakan kepada yang lain. Pergilah Al-Abbas keluar dari rumah Atikah. Lalu Al-Abbas bertemu dengan Al-Walid bin Utbah. Bertemu dengan Al-Walid bin Utbah. Dan antara Al-Abbas dan Al-Walid ini memiliki hubungan yang sangat erat itu, pertemanan di antara mereka. Ya, akhirnya Al-Abbas menceritakan pada Al-Walid bin Utbah. Biasa kan, kalau disuruh menyembunyikan rahasia itu, kalau sudah ketemu teman dekat, diceritakan juga. Tapi dia mengatakan, tolong jangan kamu sebarkan kepada yang lain. Ya. Ini untuk kamu saja. Gitu. Ini rahasia, jangan kamu sampaikan kepada yang lain. Kata Al-Abbas kepada Al-Walid. Nah, Al-Walid bin Utbah sampai di rumahnya, bertemu ayahnya, dia ceritakan kepada ayahnya. Ya, ini rahasia. Kata Al-Abbas, rahasia, jangan kamu sebarkan. Subhanallah. Kebiasaan yang seperti ini ternyata ada sejak dahulu. Ya. Hati-hati kalau ada sebuah rahasia, ya dijaga gitu. Dan itu amanah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-majalisu bil amanah. Majelis itu amanah. Apabila seseorang bertemu dengan orang lain, terjadi perbincangan di antara mereka berdua, maka ketika mereka berpisah, maka itu amanah. Tidak diperbolehkan salah seorang dari mereka menceritakan kepada yang lain, kecuali apabila mereka telah mengizinkan. Itu amanah. Akhirnya yang tadi cerita ini merupakan rahasia, jadilah rahasia umum. Menyebar berita ini. Dari Al-Walid bin Utbah menyampaikan kepada ayahnya, ayahnya juga mungkin bertemu dengan yang lain, akhirnya menyebar berita ini di masyarakat Quraisy. Nah, singkat cerita, Al-Abbas beliau pun mengatakan, "Wallahi inni laghadin ila al-Ka'bah li atufa biha idza dakhaltul masjid." Besok pagi hari saya ingin datang ke Ka'bah untuk melakukan tawaf apabila aku telah memasuki masjid. Jadi syariat tawaf itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Syariat haji itu sudah ada semenjak zaman jahiliyah. Hanya saja syariat haji tersebut telah terjadi perubahan dari tauhid menjadi syirik. Kata Al-Abbas, besok saya akan berangkat ke Ka'bah ingin melakukan tawaf apabila aku masuk ke masjid. Ketika beliau datang, tiba-tiba ada Abu Jahal di sana. Abu Jahal ini sedang berkumpul dengan beberapa orang dari kalangan Quraisy. Mereka berbincang satu dengan yang lain. Terjadi perbincangan di antara mereka. Ada majelis. Apa yang mereka perbincangkan? Ternyata yang mereka perbincangkan tentang mimpinya Atikah. Jadi sudah menjadi rahasia umum tentang mimpinya Atikah. Akhirnya bertemu dengan Al-Abbas. Kata Abu Jahal, "Ya Abul Fadl, mata haddatsat hadhihi an-nabiyya fikum?" Wahai Abul Fadl, kapan nabi wanita ini menceritakan kepadamu? Artinya dia ngenyek gitu ke Atikah. Ya. Kapan? Sok ingin menjadi nabi, cerita-cerita mimpi bahwa kaum Quraisy akan tertimpa musibah. Kapan nabi wanita ini menceritakan padamu? Kata Abu Jahal. Kata Al-Abbas, apa itu? Apa dzak? Kata Abu Jahal, ru'ya ra'atah Atikah bintu Abdul Muttalib. Itu mimpi yang dilihat oleh Atikah bintu Abdul Muttalib. Ama raditum ya bani Abdul Muttalib ay tanabba rijalukum hatta tanabba nisaukum Apa kalian tidak puas wahai Bani Abdul Muttalib, kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak puas kalian? Kaum lelaki kalian sudah ada yang menjadi nabi. Lah sekarang perempuan juga mau jadi nabi ya? Kata Abu Jahal. Yang laki sudah jadi nabi, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah yang ada perempuan lagi cerita mimpi ini mau jadi nabi ya juga? Enggak puas dengan yang ngaku sebagai nabi dari kaum lelaki, kok ada lagi nabi dari kalangan wanita? فَسَنَتَرَبَّصُ بِكُمْ هَذِهِ الثَّلَاثِ أَلَّتِي ذَكَرَتْ عَاتِكَ. Kami akan menunggu selama tiga hari ini seperti yang disebutkan oleh Atika. Kami akan menunggu apa benar gak ini mimpinya Atika ini. فَإِنْ كَانَ حَقًّا فَسَيَكُنْ. Kalau memang mimpi itu benar, pasti akan terjadi. Pasti akan datang orang untuk memberitakan kepada kami bahwa begini, begini, begini. Wa illa katabna alaikum kitaban innakum akdzabu ahli baitin fil arab. Namun kalau setelah tiga hari ini ternyata tidak ada kejadian apapun, maka kami akan menulis sebuah catatan untuk menerangkan bahwa kalian wahai Bani Abdul Muttalib adalah keluarga yang paling pendusta di tengah bangsa Arab. Fa wallah ma kana ilaihi minni min kabir illa anni ankartu ma qalat. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang besar bagiku kecuali aku mengingkari apa yang dikatakan oleh Atika itu. Kata Abbas, ma ra'at shay'an wala sami'tu bi hadha. Dia kayaknya enggak mimpi dan aku enggak mendengar tentang hal ini. Intinya bahwa Abbas juga kaget, kok ini berita sampai ke mereka gitu loh. Padahal sebelumnya diminta untuk dirahasiakan. Besoknya sudah menyebar kemana-mana. Ya. Walhasil, falamma amsaitu lam tabqa imra'atun min bani Abdul Muttalib illa atatni. Di sore hari tidak tersisa dari kabilah Bani Abdul Muttalib seorang wanita melainkan dia mendatangiku. Dia mendatangiku. Fakulna, mereka mengatakan, para wanita ini, asabartum lihadal fasik al khabith ayyaka fi rijalikum thumma tanawal nisa wa anta tasma'u falam yakun indaka fi dhalika ghairah. Ya. Kata wanita ini, karena mereka juga mendengarkan tentang pertemuan antara Abu Jahal dengan Al-Abbas. Ya. Abu Jahal yang menyampaikan bahasa yang pedis terhadap Al-Abbas, terhadap kabilah Bani Abdul Muttalib, ya tersinggunglah mereka. Ya. Jadi kadang-kadang ketersinggungan itu ya memang karena kabilahnya. Ya. Walaupun di antara mereka ada yang belum masuk Islam. Namun ketika Al-Abbas dianggap dipermalukan oleh Abu Jahal, maka para wanita ini pun mendatangi Al-Abbas. Seakan-akan mereka mengompori Al-Abbas. Mereka mengatakan, apakah kamu sabar menghadapi orang yang fasik yang jelek ini? Ya, dia merendahkan orang-orang kita dari Bani Abdul Muttalib. Lalu dia juga melecehkan para wanita. Kamu hanya mendengar? Mana kecemburuanmu? Kata para wanita ini. Mana kecemburuan kamu untuk membela kabilah kita ini? Kabilah Bani Abdul Muttalib. Kata Al-Abbas, aku mengatakan pada mereka, wallah sadaqtun. Demi Allah kalian benar. Ya. Wa ma kana 'indi fi dhalika min ghaira illa anni qad ankartu ma qal. Ya. Ketika itu memang saya merasa kok saya tidak memiliki kecemburuan, hanya saya sendiri mengingkari apa yang disampaikan oleh Abu Jahal itu. Saya sendiri mengingkari. Tapi saya tidak mampu berbuat apa-apa. Fa in 'ada la akfiyanna. Tapi kalau dia kembali dan saya bertemu dengannya, saya akan membalasnya. Kata Al-Abbas. Maka di hari yang ketiga, di hari yang ketiga itu, Al-Abbas pun duduk untuk menunggu Abu Jahal. Ini kemungkinan Abu Jahal datang. Ini siap-siap. Kalau seandainya Abu Jahal datang, Lalu kemudian dia mengucapkan sesuatu kepadaku, aku akan membalasnya dan aku akan mencacinya, kata Al-Abbas. Dan benar saja ditunggu oleh Al-Abbas. Pada saat itu datanglah Abu Jahal di hari yang ketiga itu. Nah, maka ketika Abu Jahal datang, aku pun mendatanginya, mendekatinya. Wa kana rajulan hadidal wajh, hadidal manzar, hadidal lisan. Id walla nahwa babil masjid yashtaddu. Dan Abu Jahal ini dikenal memiliki wajah yang sangar gitu, pandangannya tajam, lisannya juga tajam. Jadi bukan hanya pandangannya yang tajam, lisannya juga tajam. Ketika itu dia menuju ke pintu masjid. Maka aku mengatakan pada diriku, kata Al-Abbas, Allahumma al'anuhu. Ya. Dia mendoakan dalam hatinya, ya Allah, laknatlah orang ini. Dalam hatinya. Kata Al-Abbas, kullu hadha faraqan min an ushatimahu. Ini semua disebabkan karena ada perasaan takut, jangan sampai aku mencaci maki dia juga. Sehingga terjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, ini sudah siap-siap. Ini mungkin akan terjadi perkelahian, mungkin berbagai kemungkinan terjadi. Ya. Sebelum terjadi itu, kata Al-Abbas dalam hatinya, Allah laknat orang ini. Ya. Sehingga tidak terjadi pertemuan. Pada saat Al-Abbas akan mendekati Abu Jahal, tiba-tiba terdengar suara. Abu Jahal mendengarkan suara itu. Tapi suara itu, kata Al-Abbas, saya tidak mendengarkannya. Dia hanya didengarkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal mendengarkan. Mungkin itu suara dari kejauhan. Ketika itu Al-Abbas belum mendengarkannya. Tapi Abu Jahal mendengar. Apa yang dia dengar? Dia mendengarkan suara Bambam bin Amr. Dia baru datang dari kejauhan. Yang ketika itu dia berdiri di atas untanya di Abtah. Sesuai dengan mimpi yang dilihat oleh Hatika bintu Abdul Muttalib. Ya. Sambil dia menyobek bajunya dan melukai untanya, ini adalah merupakan tanda-tanda untuk memberi penjelasan kepada mereka, kaum Quraisy, bahwa kalian dalam bahaya. Tanda-tandanya. Ya. Kadang-kadang mereka untuk memberitakan satu info yang penting di tengah-tengah masyarakat, itu biasanya mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan orang memandangnya, menyebabkan orang perhatikannya. Kadang-kadang sampai mereka melepas pakaian. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Inni ana nadhirul uryan." Aku ini seperti orang yang akan menyampaikan sebuah peringatan di mana aku dalam keadaan telanjang, karena itu kebiasaan orang dahulu. Apabila dia hendak menyampaikan info yang penting di tengah masyarakatnya, dia buka seluruh pakaiannya agar orang mendatanginya dan memperhatikan apa yang dia ucapkan. Ah, kalau ini dia sobek bajunya, dia lukai untanya. Ya. Ada yang menyebutkan bahwa dia melukai bagian kupingnya. Lalu Dhamdham bin Amr ini pun berteriak, "Ya ma'syar Quraisy." Wahai sekalian kalian kaum Quraisy, al-latimah, al-latimah. Al-latimah itu adalah kafilah dagang. Ya, yang biasa mereka membawa berbagai macam jenis barang dagangan. Maksudnya hendaknya kalian memberikan pertolongan kepada al-latimah, kepada al-latimah. Amwalakum amwalakum ma Abi Sufyan. Harta-harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan. Wa tijaratukum qad 'arada laha Muhammadun wa ashabu. Perdagangan kalian, barang dagang kalian itu akan dicegat oleh Muhammad dan para sahabatnya. Falghaus, segeralah kalian memberikan pertolongan. Ini ucapan yang disampaikan oleh Dhamdham bin Amr yang didengarkan oleh masyarakat Quraisy sampai ke telinga Abu Jahal. Akhirnya mendengarkan itu, sudah yang tadinya ini yang akan terjadi pertemuan, Abu Jahal tersibukkan dengan suara ini. Tepat pada hari ketiga. Subhanallah, seperti yang diberitakan oleh Atikah. Ya. Falam yakun illa al-jihaz hatta kharajna. Fa asaba Quraisyan ma asabaha yauma Badri. Sehingga setelah teriakan itu, kaum Quraisy tidak lagi memperhatikan yang lain kecuali mereka mempersiapkan, kita harus berangkat. Terkhusus kaum lelaki, mereka langsung mempersiapkan keberangkatan mereka untuk memberi perlindungan kepada kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan, dan sekaligus untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, lalu kemudian menimpalah apa yang menimpa kaum Quraisy dalam peristiwa perang Badar yang nanti insyaallah taala akan kita sebutkan ya detail tentang peristiwa ini. Maka Atikah bintu Abdul Muttalib setelah terjadi apa yang beliau ceritakan dari mimpi beliau, dan ternyata mimpi itu benar, 3 hari setelahnya, maka Atikah pun menyampaikan di dalam bait-bait syair, dia mengatakan, alam takunir ru'ya bihaqqin wa'abakum bitasdiqiha qalla minal qawmi haribu faqultum walam akzib kathabti wa innama yukathibna bisidqi man huwa kathibu. Bukankah mimpi ini adalah sebuah kebenaran? Ya. Lalu kemudian yang mencela kalian dan enggan untuk membenarkannya, ya, ada sedikit dari kalangan kaum tersebut. Mereka dalam keadaan ketakutan. Kalian mengatakan bahwa engkau telah berdusta. Padahal kata Atikah, wa innama yukadzibna bisidqi man huwa kadzibu. Orang yang mendustakan sebuah kebenaran itu adalah pendusta. Orang yang mendustakan sebuah kebenaran justru dia adalah seorang pendusta. Jadi ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, setelah datangnya Dhamdham bin Amr, maka masyarakat Quraisy terkhusus kaum lelaki, mereka pun saling mengajak untuk segera keluar dan memberi pertolongan kepada kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ini berkaitan dengan mimpi yang dialami oleh Atikah bintu Abdul Muttalib. Dan saya kira sampai di sini ikhwan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.